Pranono saiki kok malah ninggalke aku. Yo, gak bakal pake penak yen duwe bojo. Yen budo ngene iki yo srepot. Mangan yo, mangan dhewe, turu yo, turu dhewe. Nembe sa